cari tantangan, tantangan. Dunia lelaki begitu adanya, usah dipahami, bukan untuk dimengerti. Revolusi perlu segera revolusi. Bila bosan dengan segala yang ada yang selalu statis, boring, membosankan, tak ada kemajuan lagi.